bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri untuk menjadi pemimpin pasukan pemanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam letakkan pasukan tersebut sekitar 50 pasukan pemanah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rijalah yauma Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang pemanah pada hari Uhud, wa kanu khamsina rajulan, dan mereka berjumlah 50 orang. Yang dijadikan pemimpin adalah Abdullah bin Jubair. Ingat ya, bukan pakai Zai. Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi. Berarti dia, beliau adalah kaum dari kaum Ansar Al-Badri yang juga ikut perang Badar sebelumnya. Nah, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mereka tinggal di sebuah gunung kecil yang terletak dari Jabal Uhud atau Gunung Uhud, itu di selatannya Gunung Uhud. Gunung kecil ini dinamakan oleh para ulama adalah Jabalul Ainain, Gunung Ainain asalnya. Kemudian akhirnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 pemanah di situ, maka akhirnya terkenal dengan Jabalur Rumat. Jabalur Rumat. Jadi asal namanya adalah Jabal Ainain, kemudian menjadi Jabalur Rumat. Saya tuliskan biar tidak salah pembacaannya. Asalnya adalah Jabal Al-Ainain. Ainain. Ya, kemudian berubah menjadi Jabalur Rumat. Rumat artinya adalah para pemanah. Jabalul Ainain kemudian berubah menjadi Jabalur Rumat. Nah, ini di atas gunung kecil ini ada 50 pemanah. Diketuai oleh siapa tadi? Abdullah bin Jubair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata kepada Abdullah bin Jubair, "Indhahil khayla 'anna bin nabl." Artinya, panahlah para penunggang kuda untuk menahan kami dengan panah-panahmu. Artinya, kalau ada pasukan penunggang kuda, maka panahlah mereka. La ya'tuna min khalfina. Jangan mereka bisa datang dari belakang kita. Ya, jangan mereka bisa datang dari belakang kita. In kanat lana aw alaina. Ini perhatikan. Meskipun kita menang atau kita kalah. Fathbut makanak. Diam di tempatmu. La nu'tayanna min qibalik. Jangan sampai musuh datang dari arahmu. Jangan sampai musuh datang dari arahmu. Kita kan sudah pelajari bahwa dulu kita sebutkan bahwa ini Gunung Uhud. Ya. Di sini Gunung Ainain. Jabal Ainain. Ya. Nah, di sini 50 pemanah. Nah, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai ada pasukan berkuda dari sini. Setiap kali ada pasukan berkuda yang dipimpin waktu itu oleh Khalid bin Walid, jangan sampai melewati, nanti dia datang dari belakang kita. Karena ini kaum muslimin di sini. Ya. Kaum muslimin di sini. Sedangkan kaum kafirin di sini. Nah, begini. Ya. Ini kaum musyrikin Ini kaum muslimin. Jangan sampai kaum musyrikin yang berkuda, sekitar 200 orang pekuda, itu bisa melewati ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La nu'tayana min qibalik. Jangan sampai ada kaum musyrikin datang kepada kita dari arahmu. Ini pesan Rasulullah SAW. Dan harus tetap di tempat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga, Rasulullah SAW bersabda, Tuhmu zuhurana. Jaga punggung kita, yaitu belakang kita. Fa in ra'aitumuna nuqtal. Jika kalian melihat kami terbunuh, fala tansuruna. Jangan kalian menolong kami. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tashrakuna. Dan jika kalian melihat kami telah menang membawa ghanimah, harta rampasan perang, maka jangan ikut-ikutan dengan kami. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para pasukan pemanah, "In ra'aitumuna takhattafna at-tayru fala tabrahu." Jika kalian melihat daging-daging kami sudah dimakan oleh burung-burung, artinya kami sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat, maka janganlah kalian pergi dari tempat kalian. Hatta ursila ilaikum. Sampai aku mengutus utusan kepada kalian. Wa in ru'aitumuna hazamna al-qawma wa awta'nahum falatabrahu hatta ursila ilaikum. Sebaliknya jika kalian melihat kami memenangkan peperangan, mengalahkan mereka, dan mengambil harta rampasan perang mereka, maka jangan kalian pergi sampai aku mengutus kepada kalian seorang utusan. Maka ahibati hafizakumullahu taala, itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara itu pasukan pemanah melupakan. Setelah menang, mereka melupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, sebentar. Mereka berkata, ayo kita kumpulkan ghanimah. Teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu? Lihat, di sini terjadi kemaksiatan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kemaksiatan. Nanti saya bacakan ayatnya. Makanya saya berani menyebutkan karena Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu sebuah kemaksiatan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Abdullah bin Jubair berkata, apakah kalian lupa yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan sedikit dari penulis. Kita luaskan. Di dalam riwayat Bukhari, dari hadis Abbara ibn Azib radhiyallahu anhu, fahazamuhum. Rasulullah SAW bisa mengalahkan mereka. Maka para pemanah pasukan Abdullah bin Jubair mengatakan, al-ghanimah ayy al-qawmin al-ghanimah. Harta rampasan perang. Ayo kita ambil harta rampasan perang. Zahara ashabukum fala fama tantazirun. Teman-teman kalian di bawah sudah menang. Apa yang kalian tunggu? Faqala lahum Abdullah bin Jubair. Lalu Abdullah bin Jubair mengatakan, anasitu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum. Apakah kalian lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian? Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain, ahida ilayya an-nabiyyu alla tabrahu. Kata Abdullah bin Jubair sebelum meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjanji membuat kesepakatan denganku agar kalian tidak boleh pergi dari tempat ini. Tidak boleh pergi dari tempat ini. Nah, di sini pentingnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahayanya menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakibatkan banyak kaum muslimin yang terbunuh. Ya, banyak kaum muslimin yang terbunuh. Tetapi apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis riwayat Bukhari, pasukan pemanah tersebut mengatakan, "Wallahi lana'tiyannas fala nusibanna minal ghanimah." Demi Allah, kami akan benar-benar mendatangi manusia. Maksudnya kawan-kawan kita di bawah sudah menang. Dan kami akan benar-benar mengambil harta rampasan perang. Di sini terlihat mana yang benar-benar ikhlas, mana yang benar-benar menginginkan dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Falamma ghanima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abahu 'askaral musyrikin." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil harta rampasan perang dan abahu, maksudnya abahu adalah merampas pasukan musyrikin, akabbar ummat jami'an, maka seluruhnya dari 50 orang tersebut turun seluruhnya. Padahal 50 orang ya. Turun seluruhnya. Fadakhalu fil askar yanhabun. Maka mereka masuk ke dalam tempat markas-markas orang-orang musyrik mengambil harta rampasan perang. Ikut mengambil harta rampasan perang. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna kullar rumat nazalu al jabal, seluruh pasukan pemanah tersebut yang 50 turun dari gunung, liyakhudzul ghanaim, agar mengambil harta rampasan perang. Dan ini yang benar, kecuali hanya sedikit saja, tidak sampai 10 orang. Jadi hampir seluruhnya, jadi 50 itu hampir sekitar mungkin 45, sekitar tidak sampai 10 orang yang tetap di situ. Termasuk yang tetap adalah siapa? Abdullah bin Jubair. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kisah mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 152. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya waminkum man yuridul akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hatta idza fashiltum. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 152. Dan sehingga saya bacakan awal ayatnya ya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah idz tahussunahum bi'idznih. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan seizinnya pada saat kalian lemah. Maksudnya, pas saat Uhud itu Nabi Muhammad SAW lemah. Sedikit dibandingkan orang-orang musyrik. Dan Allah telah memberikan kemenangan. Hatta. Yang artinya, dan idza fashiltum. Dan sampai pada saat kalian lemah. Watanaza'tum fil amr, dan berselisih dalam urusan itu. Maksudnya berselisih di sini adalah sebagian ada yang ingin turun dari gunung Ainain, sebagian ada yang ingin tetap berselisih. Wa 'asaytum mim ba'di ma araakum ma tuhibbun. Dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Artinya kemenangan. Tetapi tetap bermaksiat. Begitulah manusia biasanya. Kalau sudah mendapatkan dunia, lupa daratan. Minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Ini surat Ali Imran ayat 152. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata atas kejadian ini. Sebagaimana perkataan beliau dinukil di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Falau halabtu yauma idzin rajautu an adar. Kalau seandainya aku bersumpah pada saat itu, aku berharap sumpahku benar. Innahu laisa ahadun minna yuridu dunya. Aku yakin saat itu sebenarnya penglihatanku tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan dunia. Saat itu aku mengira tidak ada seorang pun yang menginginkan dunia. Aku mengira secara zahiri, secara lahiriah, aku mengira tidak ada yang menginginkan dunia. Hatta anzalallahu azza wa jalla. Sampai Allah menurunkan ayat ini. Surat Ali Imran ayat 152. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Kemudian Allah palingkan kalian dari mereka agar Allah menguji kalian. Ya. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hati-hati pada manusia. Kelihatan ikhlas tapi ternyata tidak ikhlas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya akhirnya Khalid bin Walid waktu itu dalam keadaan musyrik radhiyallahu an, beliau bisa merangsak dari belakang. Ya. Yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikutinya oleh Ikrimah, yang diikuti oleh Ikrimah, dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dalam perang Uhud kaum musyrikin dapat dikalahkan. Tiba-tiba iblis laknatullah alaih berteriak, "Hai hamba-hamba Allah, kalian menang." Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah lari meninggalkan perang, balik kembali dan bergabung. Selanjutnya, dari Al-Bara berkata, hari itu kami menghadapi kaum musyrikin dan Nabi Muhammad SAW telah mengatur pasukan pemanah dan menunjuk Abdullah bin Zubair sebagai komandannya. Beliau berpesan, kalian jangan tinggalkan pos kami sekalipun kami menang atau kalian melihat kami kalah, tidak perlu kalian turun membantu kami. Sudah terjadi ya para ikhwah. Ketika perang berkecamuk, maka kaum musyrikin lari tunggang langgang. Aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya sehingga terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Kemudian pasukan pemanah berteriak, "Ghanimah." Abdullah bin Jubair berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos." Namun mereka tidak memperdulikannya sehingga terbunuhlah sahabat sebanyak 70 sahabat. Berapa orang? 70 sahabat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akibat apa? Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 152 tadi Allah menyebutkan wa asaitu min ba'di ma rakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat, yaitu menyelisih perintah Rasul, bermaksiat setelah kalian diperlihatkan apa yang kalian sukai, yaitu kemenangan, padahal sudah menang, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, Abu Sufyan sangat senang sekali seraya berkata. Ini menunjukkan Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik. Abu Sufyan berkata, ya, masih hidupkah Muhammad? Nabi Muhammad SAW berkata, jangan kalian jawab. Saya bacakan Arabnya ya. Jadi, afil qawmi Muhammadun, apakah ada di tengah-tengah kalian masih hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiga kali Abu Sufyan berkata seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, la tujibu. Jangan kalian jawab. Kemudian, afil qawmi ibnu Abi Quhafah. Adakah di tengah-tengah kalian masih hidup Abu Bakar As-Siddiq ibnu Abi Quhafah? Kan Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Muhammad. Ibnu Abi Quhafah maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW juga menjawab, la tujibu. Jangan kalian jawab. Afil qawmi Ibnu Khattab. Adakah di tengah-tengah kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tiga kali Abu Sufyan bertanya seperti itu. Tiga kali Abu Sufyan bertanya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, la tujibu. Jangan kalian jawab. Jangan kalian jawab. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Sufyan pun pulang kembali kepada pasukannya. Dan Abu Sufyan berkata, "Amma haula faqad kutilu. Falau kanu ahya la ajabu." Adapun mereka yang kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, semuanya sudah terbunuh. Kalau mereka masih hidup, niscaya mereka akan jawab. Ini sebenarnya taktik perang. Untuk mengangkat perasaan musuh. Padahal tahu mungkin masih hidup. Ya, falam yamlik Umar nafsah. Umar tidak sanggup. Umar pemberani. Qala kadzabta ya adu Allah wa abqa Allahu alayka ma yakhzik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perkiraan kamu tidak benar, wahai musuh Allah. Semoga Allah akan selalu menghinakanmu. Lalu Abu Sufyan, yang waktu itu dalam masih dalam keadaan musyrik, mengatakan, yaumun biyaumi badar. Hari ini adalah pembalasan hari Badar yang lalu. Wal ayyamu dual. Dan hari itu berputar-putar. Wal harbu sijal. Dan peperangan terus akan berlanjut. Faqala lahu Umar, la sawa, tidak ada yang sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang meninggal dari kami sekitar 70 orang tadi niscaya masuk surga. Sedangkan yang meninggal dari kalian adalah seluruhnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi yang menjawab siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu. Tidak sabar beliau. Dan di sini terdapat pelajaran nantinya bahwasanya kalau seandainya ada orang yang menghinakan diri kita, lebih baik bersabar dibandingkan membalas dendam. Tetapi jika ada orang yang menghinakan agama Allah, maka saat itulah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat Rasulullah SAW. Mana Muhammad, mana Abu Bakar, mana Umar? Kata Rasulullah SAW, jangan dibiarkan. Jangan dijawab maksudnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjawab? Oh, ketika Abu Sufyan mengatakan u'lu hubal, u'lu hubal. Artinya lebih hidup hubal, hidup hubal. Saat itu Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ala tujibuna?" Kenapa kalian tidak jawab itu? Qulu Allahu a'la wa ajal. Ucapkanlah, jawablah, Allah lebih tinggi dan lebih agung. Ini menunjukkan bahwasanya kalau yang dihinakan itu Allah, maka kita lebih menolong dan membela Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, maka tidak perlu kita bela, Allah Subhanahu wa taala yang akan membelanya. Abu Sufyan berkata, "Lanal 'Uzza wa la 'Uzza lakum." Kami memiliki 'Uzza, berhala kami, dan kalian tidak memiliki 'Uzza. Kata Rasulullah SAW, "Ala tujibuna?" Apakah kalian tidak mau menjawabnya? Maka qalu, "Ma naqul?" Lalu para sahabat berkata, apa yang kami jawab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan seperti itu. Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya sekali lagi faidah apabila diri kita dihina orang, diri kita direndahkan orang, maka bersabarlah lebih utama dibandingkan membalas dendam, membela diri. Tetapi jika hak-hak Allah, syiar-syiar Allah, ataupun keberadaan Allah Subhanahu wa taala dihina, maka wajib bagi pada saat itu kita membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terdapat pelajaran juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya dari cerita ini terlihat kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dibandingkan para sahabat yang lain. Bahkan kedudukan Abu Bakar dan Umar tersebut terkenal di tengah para musuh-musuhnya. Kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sebagai orang yang paling terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal di tengah musuh-musuhnya. Karena kalau tidak demikian, Abu Sufyan tidak mungkin menanyakan, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Abu Bakar, mana Umar. Ini menunjukkan bahwasanya musuh-musuhnya pun mengetahui kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga dalam cerita tadi yang mana Abu Sufyan mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat pelajaran bahwa seseorang wajib untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui kurang bersyukurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Pasukan pemanah tadi sudah menang, melihat kemenangan sebenarnya. Itu sebenarnya patut disyukuri dulu. Tetapi ketika tidak bersyukur atas kemenangan itu dulu, akhirnya meremehkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan turun dari gunung apa tadi? Ainain. Gunung Ainain. Nah, ini para ikhwan. Kemudian pelajaran selanjutnya juga adalah bahwa buruknya maksiat. Jangan pernah remehkan maksiat. Buruknya maksiat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Jauhilah maksiat. Jangan sampai terkena orang-orang yang zalim dari kalian saja. Maksudnya, kalau maksiat sudah datang, orang yang zalim kena, yang saleh pun juga kena. Buktinya, yang bermaksiat kena, kemudian para sahabat yang lain juga kena, terbunuh. Sampai sekitar 70-80 orang. Ini hati-hati para ikhwah. Mari kita jaga sama-sama daerah kita, provinsi kita, banua kita, dan juga negara kita secara umum dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan ayat ini Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Hati-hati terhadap sebuah maksiat. Jangan sampai maksiat tersebut menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya banyak orang-orang yang selain tidak zalim akibat maksiat dibiarkan di tengah kaum muslimin, maka akhirnya musibah menimpa. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini juga bahwa dunia tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kita putar di antara manusia. Perang Badar menang, perang Uhud asalnya menang, kemudian terdesak. Itulah. Diputar-putar di antara manusia. Kadang seseorang dapatkan kehidupan nyaman, aman, tenteram, berkecukupan. Kadang seseorang sakit, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan. Rasa takut, rasa... Begitulah manusia, berputar-putar. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan berkata, "Hari ini kami telah menebus kekalahan kami pada perang Badar dan perang akan terus berlanjut. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang. Aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu mencerdaraiku. Bencana telah menimpa umat Islam, barisan mereka pun sempat kacau balau sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qum'ah. Tetapi dapat dihadang oleh Mus'ab, kemudian ia membunuhnya karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kita lanjutkan cerita Mus'ab setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Kita lanjutkan, tadi penulis mengatakan bencana telah menimpa umat Islam. Barisan mereka pun sempat kacau balau sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qumah. Ya. Jadi Ibnu Qumah ini dia yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini adalah seorang Faris. Faris itu penunggang kuda. Dan ditahan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, karena Ibnu Qumah atau Qami'ah lebih tepatnya, beliau ini mengira Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam sirah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, saya bacakan di sini, bahwa kaum muslimin lari dari peperangan. Ya. Mundur dari peperangan lebih tepatnya. Dan pada waktu itu ada yang tetap, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliaulah pembawa bendera atau liwa kaum muslimin. Beliau yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu datanglah Ibnu Qami'ah. Wa huwa Faris, dan dia adalah seorang penunggang kuda. Fa daraba yadahu al-yumna fa qata'aha. Maka Ibnu Qami'ah menebas tangan dari tangan kanan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kan pemegang liwa nih, pemegang bendera. Ditebas tangan kanannya dan terlepas, terputus. Wa Mus'ab bin Umair yaqul, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Pada saat itu Ibnu Mus'ab bin Umair mengatakan, "Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rasul yang telah didahului oleh para rasul." Lalu setelah itu beliau mengambil dengan tangan kirinya. Fa daraba Ibnu Qami'ah yadahu al-yusra fa qata'aha. Kemudian tangan kirinya juga ditebas oleh Ibnu Qami'ah. Dan terputuslah tangan kiri Mus'ab bin Umair. Fadhamma al-liwa bi'adudihi ila sadri. Kemudian beliau memeluk bendera tersebut dengan lengannya. Ya, ke dadanya. Jadi dipeluk. Karena tidak ada lagi tangannya. Kemudian dipeluk begini. Wa huwa yaqul, saat itu juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengatakan, Muhammadun rasul wa ma Muhammadun rasul illa qad rasul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Entah apa maksud Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu beliau membaca itu. Maksudnya mungkin sebabnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rasul-rasul sebelumnya. Yang mana musuh-musuh rasul sebelumnya juga seperti itu. Menentang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajama Ibnu Qamiyah fa darabahu bi ruh. Kemudian ditombak oleh Ibnu Qamiyah dan dipukul, dimasukkan dengan tombaknya ke dada Mus'ab bin Umair. Faqatalahu. Wasaqata Mus'ab bin Umair qatilan. Wasaqata liwa. Lalu Mus'ab bin Umair meninggal dan jatuhlah bendera kaum muslimin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengangkat bendera tersebut. Dan akhirnya diangkat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, begitu cerita bagaimana Ibnu Qami'ah disebutkan di dalam kitab kita, Ibnu Qum'ah mengira telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika terbunuhnya Mus'ab bin Umair, tersebarlah berita kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan pada barisan kaum muslimin. Nah, di sini para ikhwah, ketika tersebar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin terpecah menjadi tiga. Dan sebelumnya, di sini ada peran syaitan. Syaitan berteriak, ala inna Muhammadan qad qutil. Ingat, ketahui baik-baik seluruhnya, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Maka ketika kaum muslimin mendengar hal itu, mereka merasa berat dengan perkara tersebut dan hilang angan-angan mereka. Kemudian mereka terpecah menjadi tiga kelompok kaum muslimin pada saat itu. Yang pertama, yaitu mereka kabur dari medan pertempuran. Falam taruddahum illa hitanul Madinah. Dan tidak ada yang menolak mereka kecuali benteng-benteng ataupun pagar-pagar kota Madinah. Artinya ini keluar dari medan pertempuran. Dan di antara orang-orang seperti ini adalah Utsman bin Affan, Al-Harith bin Hatib, Sawad bin Uzayyah, Sa'ad wa Uqbah ibn Utsman, wa Rifa'ah ibn Mu'alla, wa Kharijah ibn Amr, wa Aus ibn Qaydhi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada mereka ini, yaitu surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumus syaitan biba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang kembali dari kalian pada hari pertempuran, maka mereka telah digelincirkan oleh syaitan disebabkan apa yang sebagian dari apa yang telah mereka perbuat, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Nah, ini yang perlu diingat. Ini yang kadang-kadang kaum Khawarij yang waktu itu merangsek, akhirnya menghina Utsman bin Affan bahwasanya beliau kabur dari medan pertempuran, maka kita jawab Allah telah memaafkan mereka. Wa laqad 'afallahu 'anhum. Allah telah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyabar. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu mereka bingung, ya, antara tetap berperang atau mereka kabur dari medan pertempuran. Saya bacakan, ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ammal firqatu tsaniyah fasaru hayara. Mereka bingung. Lamma sami'u anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qutil. Ketika mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Fasara ghayatul wahid minhum an yadhubba an nafsihi. Setiap dari mereka ingin sudah meleleh saja nih di tempat pertempuran. Aw yastamir 'ala basirati fil qital illa an yuqtal. Atau mereka meneruskan pertempuran sampai terbunuh. Wahum aktsaru sahabah. Dan ini kebanyakan para sahabat. Ya. Dan akhirnya kelompok kedua ini yang tetap berperang tapi dalam keadaan bingung, tetap berperang dalam keadaan bingung. Mereka akhirnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ini adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Kemudian di antara mereka ini juga adalah Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, dan mereka ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihim. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman, rijal, ada para laki yang mempercayai, meyakini apa yang Allah janjikan atas mereka. Di antara mereka ada yang sudah terbunuh, seperti Anas bin Nadhr, kemudian Sa'ad bin Mu'ad. Dan di antara mereka ada yang menunggu. Dan mereka tidak mengganti sedikit. Maksudnya mereka tetap di medan pertempuran. Ini kelompok yang kedua, kebanyakan para sahabat setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kelompok yang ketiga, fahumul ladzina thabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kan tidak semua sahabat tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, maka di sini penulis mengatakan tersebarlah kematian Nabi Muhammad SAW sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan pada barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik ke gunung lalu membuang senjatanya. Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Anas bin Nadhr tampil di hadapan orang-orang seraya berkata, apa yang membuat kalian duduk-duduk saja? Mereka berkata, Rasulullah SAW telah terbunuh. Anas berkata, wahai kalian semua, kalaupun Muhammad SAW telah terbunuh, maka sesungguhnya Tuhan Muhammad SAW tidak terbunuh. Lalu apa yang kalian lakukan dalam kehidupan ini sepeninggal Rasulullah SAW? Berperanglah sebagaimana beliau berperang, dan matilah sebagaimana beliau mati. Ingat, ini yang berkata bukan Anas bin Malik, Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. Lalu Anas berdoa, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang mereka kaum muslimin katakan, dan aku berlepas diri dari apa yang dibawa oleh mereka kaum musyrikin. Kemudian Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, seraya berkata, ya Sa'ad, aku mencium aroma surga dari belakang Uhud. Kemudian ia pun memasuki kancah perang yang telah berkecamuk dan terus berperang hingga syahid. Ini kelompok yang keberapa? Yang kedua. Ya. Sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya yang disebabkan sabetan pedang, tikaman tombak, dan anak panah. Ini sebenarnya menarik kita untuk baca tentang Anas bin Nadhr radhiyallahu an, yang mana beliau dimutilasi oleh orang-orang musyrikin, ya, dimutilasi sampai sekitar 80 bekas tombak dan pedang pada jasad Anas bin Nadhr radhiyallahu an. Fama 'arafahu illa ukhtuhu bi bananihi wa kana hasanal banan. Tidak ada yang mengetahuinya bahwa itu Anas bin Nadhr, saking sudah hancurnya tubuh Anas bin Nadhr, kecuali saudarinya. Dikenal dari banan. Banan itu adalah jari jemarinya. Dan jari jemari Anas bin Nadhr terkenal dengan bagusnya jari jemari beliau. Nah, dikenal jari jemari tersebut oleh saudarinya Anas bin Nadhr radhiyallahu an. Dan itulah yang masuk ke dalam ayat Al-Qur'an tadi, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 23. Di sekitar Rasulullah SAW terdapat beberapa sahabat muhajirin dan ansar yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindunginya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka ini menjadi tameng untuk Rasulullah SAW. Kita akan bahas lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, ini pertemuan yang ke-6. Masih panjang ya cerita dari peperangan Uhud ya, masih panjang. Ini saya akan bercerita bagaimana nanti para sahabat Nabi yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa saja luka yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita benar-benar menjadi tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menegakkan agama Islam ini. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan wa asaitu min ba'di ma araku ma tuhibbun. Kalian telah bermaksiat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dari apa yang kalian sukai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka telah bermaksiat. Akan tetapi secara umum para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari para sahabat diampuni, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang menjadi perhatian bagi kita yang paling utama bukan keadaan para sahabat, mereka sudah dijamin surga. Yang menjadi perhatian bagi kita adalah jangan coba-coba maksiat. Itu yang paling penting pelajaran. Jangan coba-coba maksiat, karena maksiat berburuk untuk pembuat maksiatnya secara khusus, dan juga apabila musibah datang maka pelaku selain pelaku maksiat pun juga akan mendapatkan keburukannya sebagaimana yang terjadi pada peperangan Uhud. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.